Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita semua untuk bisa hadir di majelis ini, majelis yang kita harapkan mendapatkan naungan dari para malaikat. Pelajaran kita pada sore hari ini adalah Al-Urjuzatul Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah yang disusun oleh Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membaca muqaddimah dari syair ini, bait rojaz ini, dan insyaallah taala kita lanjutkan pada ya, bait berikutnya. Qala Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, mauliduhu fi ashiril fadili rabi'in al-awwal amal fili, lakinnama al-mashhuru thani ashrihi في يوم الاثنين طلوع فجره ووافق العشرين من نيسان وقبله حين أبيه حانا. قال الشارح حفظه الله تعالى ذكر رحمه الله في هذه الأبيات الثلاثة ما يتعلق بمولد الرسول alaihi salatu wassalam. Penyusun bait rahimahullah menyebutkan di tiga bait ini apa yang berkaitan dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulidihu fi ashiril fadili, kelahirannya pada 10 yang utama. Wa hadha fi jami'i kutubi sirati huwa awwalu ma yubda'u bihi min siratihi salawatullahi wa salamuhu alaihi. Dan ini pada seluruh buku-buku sirah, inilah yang pertama kali disebutkan ketika menyusun buku sirah, maka yang pertama disebutkan itu adalah kelahiran. Ya, karena memang kita belajar sejarah, belajar waktu dan tempat serta kejadian. Namanya belajar sejarah itu kapan, di mana, kemudian apa kejadiannya. Kan itu sejarah. Mauliduhu ay an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ashiril fadili rabi'inil awwali, pada yang ke-10 bulan rabi'il awwal, ay fi yaumil al-ashir min syahri rabi'il awwal, pada hari yang ke-10 dari bulan Rabiul Awal. Ini yang disebutkan dari tanggal kelahiran beliau. Amal Fili, tahun gajah. 10 Rabiul Awal, tahun gajah. Kenapa tidak disebutkan tahunnya? Hijriahnya misalnya. Ya karena belum ada. Hijriah belum ada. Ay fil amil ma'ruf bi'amil fil liqissatil ma'rufati allati waqa'at fi dhalikal am li Abraha indama ata Makkah qasidan hadma baitillahil haram. Qala Allah ta'ala, alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijjil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Yani pada tahun yang dikenal dengan tahun gajah. Karena kisah yang ma'ruf yang terjadi pada tahun itu, yaitu Abraha, dia datang ke Makkah dengan maksud menghancurkan Baitullah. Mau menghancurkan apa? Baitullahil Haram, ini Ka'bah. Karena dia melihat Ka'bah itu banyak yang kunjungi. Orang pergi haji ke sana. Maka Abraha membuat gereja yang besar, yang megah di Yaman. Tujuannya apa? Untuk memalingkan manusia supaya tidak pergi ke Baitullah. Jadi dia buat gereja yang megah untuk menandingi apa? Menandingi Ka'bah. Ternyata ada yang meletakkan kotoran di gerejanya tersebut. Kanisa yang dia bangun itu. Karena marah, maka dia kumpulkan pasukan ingin menghancurkan apa? Baitullah. Karena dia tahu bahwa yang melemparkan kotoran itu dari Arab. Maka dia pun marah. Dia katakan, saya akan hancurkan itu apa? Ka'bah. Ya, maka datanglah dia dengan pasukannya. Dia mengendarai gajah. Karena itu dikatakan pasukan bergajah. Sehingga tahun itu dikenal dengan tahun gajah. Tahun hancurnya atau dibinasakannya pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha. Dan ini sudah ada dari dulu. Bahkan sekarang masih berlaku. Biasanya manusia menandai suatu tahun dengan kejadian-kejadian besar. Misalnya orang mengatakan, oh itu kejadiannya pas tsunami di Aceh misalnya. Atau ketika gempa di Palu. Biasanya orang menandai apa? Tahun dengan kejadian-kejadian besar. Ini hal yang sudah menjadi kebiasaan manusia. Kalau ada kasus kejadian besar, dia jadikan sebagai penanda dari tahun tersebut. Ini juga ketika Rasulullah dilahirkan, karena di tahun dilahirkan itu terjadi hal yang besar, maka mereka mengatakan dilahirkan pada tahun gajah. Maksudnya ketika pasukan bergajah itu dihancurkan. Kemudian pensyarah di sini menyebutkan surat Al-Fil. Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu melihat bagaimana Rabbmu berbuat terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Dan Allah mengirimkan kepada mereka burung ababil. tarmihim bihijaratin min sijjil, yang melempari mereka dengan batu-batu dari sijjil, batu yang dipanaskan dari neraka. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, maka dijadikan mereka itu seperti dedaunan yang dimakan ulat. Setiap batu itu mengenai tubuh mereka, itu tembus. Seperti daun kalau dimakan ulat, ya seperti itu keadaan mereka. Bahkan Abraha, ketika dia lari kembali ke Yaman, dia mati dan anggota tubuhnya ini rontok satu persatu. Itu Abraha. Fadzakal 'amu yu'rafu bi'amil fil. Maka tahun itu dikenal dengan tahun gajah. Wa min 'adatil arabi wan nasi 'umuman ta'arikhus sanawati bil hawaditsil kibar allati taqu'u fi tilka sanawat. Dan termasuk kebiasaan orang Arab dan juga manusia pada umumnya adalah menjadikan tarikh tahun ataupun penanggalan dari tahun-tahun itu dengan kejadian-kejadian besar yang terjadi di tahun-tahun tersebut. Ya, ini sudah ada dari dulu. Kita tandai dengan kejadian-kejadian besar. Lakinnama al-masyhur tsani asyrihi. Akan tetapi yang masyhur tsani asyrihi. Tanggal 12. Iya kan? Siapa yang suka maulid di sini? Yang suka maulid pasti hafal itu tanggalnya. Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Ya, ini yang masyhur. Yang masyhur adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Ay al-masyhur annahu alaihi salatu wassalam wulida fil yawmi tsani asyar min syahri Rabiul Awal. Yani yang masyhur bahwa beliau dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Mushiran ila anna hunaka khilafan baina ahli al-ilmi fi ayyi yawmin min syahri Rabiul Awal wulida sallallahu alaihi wasallam. Jadi bait yang pertama beliau mengatakan mauliduhu fi ashiril fadili rabi'il awwali amal fili. Beliau menyebutkan beliau dilahirkan tanggal 10 Rabiul Awal. Kemudian di bait berikutnya beliau mengatakan lakinnamal masyhuru tsani asyrihi. Tetapi yang masyhur, yang dikenal banyak orang, tanggal 12. Ini isyarat bahwa tanggal kelahiran beliau diperselisihkan. Hari keberapa? Hari ke-10 kah atau hari ke-12? Wa dzakara hunal 'ashir was tsani 'ashar wa asyara ila anna tsani 'ashar huwa al masyhur 'inda ahli al ilmi. Kemudian beliau menyebutkan di sini 10 dan 12 dan mengisyaratkan bahwa tanggal 12 itulah yang masyhur di kalangan ahli ilmu. Wa qila kadzalik inna maulidahu alaihi salatu wassalam fi tsamin min syahri rabi'il awal wa qila ghairu dzalik. Ada juga yang mengatakan beliau dilahirkan tanggal 8 Rabiul Awal. Jadi sudah 3. Tadi 10, yang masyhur 12, ada juga yang menyebutkan tanggal 8. Ada juga yang mengatakan ghairu dzalik, selain dari tanggal-tanggal itu. Ya kapan pastinya? Diperselisihkan. Wa qad qala al-Albani rahimahullahu fi kitabihi sahih as-siyar atau sahih as-sirah wa fi syahrihi aqwalun ذكرها ابن كثير في الأصل يعني البداية والنهاية وكلها معلقة بدون أسانيد. Syekh Abdul Razzaq rahimahu hafizahullah taala di sini menyebutkan tanggapan Syalbani dalam kitabnya Sahih Sirah Syalbani punya kitab Sahih Sirah Nabawiyah. Tentang bulan syahrihi, ini bulannya, aqwalun, banyak pendapat. Dzakaraha Ibnu Katsir fil Ashl. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkannya dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ini bulannya lagi diperselisihkan. Kalau tadi tanggalnya, sekarang bulannya. Apakah betul Rabiul Awal atau selain daripada itu? Wa kulluha mu'allaqatun. Semua yang disebutkan dari sanad-sanad apa dari riwayat-riwayat itu mu'allaq. Mu'allaq itu riwayat yang tidak ada sanadnya. Cuma disebutkan saja tapi tanpa sanad yang lengkap. Ya kalau tidak ada sanadnya tidak bisa dijadikan apa? Sandaran. Yumkinu an-nadharu fiha wa waznuha bi mizan ilmi al-mustalah al-hadis. Illa qawla man qala innahu fi ath-thamini min rabi'il awwal. Fa innahu rawahu Malik wa ghayruhu bis sanadis sahih. An Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im wa huwa tabi'iyun jalil wa la'allahu lidhalika sahhaha hadzal qawla ashabu at-tarikh wa atamaduhu. Kata Syalbani illa qawla man qala kecuali mereka yang mengatakan innahu fi tsamini min rabi'il awwal. Kecuali yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal. Ini ada sanadnya. Semuanya tadi itu enggak ada sanadnya. 10, 12, tidak ada sanadnya. Disebutkan dalam buku-buku sejarah, tapi tanpa sanad yang bersambung. Ya kalau tidak ada sanadnya, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya tidak bisa diyakini kebenarannya. Hanya bisa disangka saja. Kecuali yang mengatakan tanggal 8. Kata beliau di sini, fa innahu rawahu Malikun. Itu diriwayatkan Imam Malik. Wa ghairuhu dan selain dari Imam Malik, bisanadis sahih. Dengan sanad yang sahih. Dari jalur Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im. Dan dia adalah seorang tabi'i. Tabi'i berarti muridnya sahabat. Mengambil ilmu dari sahabat. Umumnya, walaupun ada juga tabi'i yang tidak bertemu dengan sahabat. Wala'allahu lidhalika sahaha hadzal qawl. Dan karena inilah, dia sahihkan ucapan ini. Ini Syalbani. Au sahaha hadzal qawl ashabut tarikh. Karena itulah ashabut tarikh, para pakar sejarah, mensahihkan tanggal 8 ini. Jadi yang sahih di sisi para ahli sejarah, Rasulullah itu dilahirkan tanggal 8 Rabiul Awal tahun ganjil. Inilah ahli sejarah. Mereka mengatakan yang sahih tanggal 8. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan wal jumhuru ala annahu fi tsani asyar minhu wallahu a'lam. Tetapi jumhur, kebanyakan dari ahli ilmu, mereka mengatakan tanggal 12 wallahu a'lam. Kalau ahli sejarah, kebanyakan mereka tanggal 8. Kalau para ulama umumnya, mereka mengatakan tanggal 12. Kenapa beda-beda? Ya kita baca di sini. Wa hadzal ikhtilafu fi tahdidil yaumil ladzi wulida alaihi salatu wassalam fihi min syahr rabi'il awal min ad-dilalati al adil التي ذكر أهل العلم في أن ليلة ولده عليه الصلاة والسلام لا يترتب عليها حكم شرعي. berbeda-bedanya riwayat ini menunjukkan bahwa kelahiran beliau itu tidak bisa ditarik darinya hukum syar'i. Artinya tidak ada yang istimewa di situ. Seandainya bisa ditarik hukum syar'i, mereka tidak akan berselisih. Wa illa law kana yatarattabu ala dhalika hukmun syar'i aw amalun masyru' lama kana fi tahdidi maulidihi hadzal ikhtilaf alladhi yudhkaru fi jami' kutubit tarikh. Seandainya kelahirannya itu bisa menghasilkan hukum syar'i atau amal yang disyariatkan, mereka tidak akan berselisih dalam menentukan kapan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia mengadakan maulid, dari mana sandarannya? Sedangkan hari dan bulannya saja diperselisihkan. Tidak ada kepastian. Ada yang mengatakan 10, yang masyhur 12, ada yang mengatakan tanggal 8, bahkannya juga diperselisihkan. Ini menunjukkan tidak ada hal yang penting. Seandainya ada hal yang istimewa di sana, ya pasti akan diketahui kapan beliau dilahirkan. Perselisihan ini menunjukkan bahwa tidak ada hukum syar'i di sana. Jadi yang mengadakan maulid, ya dari mana sandarannya dia pastikan bahwa tanggal 12 Rabiul Awal. Sedangkan hari lahirnya saja diperselisihkan. Ini di satu sisi. Ya belum lagi, seandainya Rasulullah ingin memastikan itu semua, ya tidak sulit bagi beliau. Karena beliau mendapatkan apa? Wahyu. Seandainya ada amal yang istimewa, ya Rasulullah akan mengadakan sesuatu yang istimewa. Adapun harinya, ya datang dalam Sahih Bukhari. Yaitu pada hari Senin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa di hari Senin, maka beliau mengatakan, pada hari itu saya dilahirkan. Dan pada hari itu juga, amalan-amalan itu diangkat ke langit. Karena itu yang mau peringati hari lahirnya, ya dari mana dia bisa berdalil? Ya sebagian yang membolehkan maulid, ataupun ulang tahun, dalilnya hadis ini. Bahwa Rasulullah berpuasa. Padahal di situ Rasulullah bukan mau memperingati hari lahirnya. Hanya ingin memberitakan kepada kita bahwa saya lahir hari Senin. Dan di hari Senin itu, puasa atau amalan-amalan diangkat ke langit. Dan saya senang kalau amalan saya diangkat dalam keadaan saya berpuasa. Karena itu memperingati hari lahir pun dengan ibadah, ya tidak ada contohnya. Karena Rasulullah di hadis tersebut bukan memperingati hari lahirnya. Tapi karena apa? Karena amalan di hari itu diangkat ke langit. Dia membolehkan ulang tahun, dia pakai hadis ini. Dia membolehkan acara maulid, dia pakai hadis ini. Padahal tidak ada yang memahami seperti itu. Seandainya pahamnya seperti itu benar, pasti sudah didahului oleh siapa? Para sahabat. Tidak mungkin sahabat jahil dengan pemahaman apa? Hadis ini. Ya dari mana kita memahami begitu sementara sahabat? Ya tidak memahaminya seperti itu. Karena itu ucapan yang memutuskan mereka adalah ucapannya Imam Malik. Apa yang bukan agama di zamannya mereka, maka bukan agama di zaman ini. Sampai hari kiamat. Kalau itu bukan agama di zamannya sahabat, ya di zaman ini juga bukan agama. Jadi apa yang tidak dilakukan oleh mereka dari ibadah-ibadah, hal-hal yang disyariatkan, kalau dulu tidak disyariatkan, maka di zaman ini juga tidak ya disyariatkan. Nah, jadi ini berbedanya perselisihan tentang hari kelahirannya Nabi, ini sudah menunjukkan bahwa maulid itu tidak ada dasarnya sama sekali. وَمَنْ جَزِمَ بِيَوْمٍ مُعَيَّنٍ مِنْ شَهْرِ رَبِيْءٍ الْأَوَّلِ أَنَّهُ هُوَ يَوْمُ مَوْلِدِهِ النبي مولد النبي صلى الله عليه وسلم فلا دليل واضح عنده على ذلك الجزم. Kata Syekh Abdul Razzaq di sini, siapa yang memastikan hari tertentu dari bulan Rabiul Awal bahwa itulah hari kelahirannya Nabi, maka tidak ada dalil yang jelas yang bisa menunjukkan apa pemastian tersebut. Dari mana dia bisa pastikan? Sedangkan ulama saja berselisih dalam penetapannya. Yaitu lagi, semua yang disebutkan tadi tidak ada sanadnya, mu'allak. Kalau dalam mustalah hadis, namanya hadis mu'allak itu dhaif. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena tidak ada apa? Tidak ada sanadnya. Siapa yang meriwayatkan itu? Itu mu'allak. Tiba-tiba dia mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana sanadnya? Tidak ada sanad. Amal fili pada tahun ya gajah. Ya, ini juga disebutkan oleh Imam Al-Hakim bahwa beliau dilahirkan pada tahun gajah. Warwa Ibnu Ishaq, ya sahibus sirah. Ibnu Ishaq juga penulis sirah. An Qais Ibnu Makhramah radhiyallahu anhu qala ulidtu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'am al-fil wa nahnu lidatani. Kata Qais radhiyallahu anhu, ulidtu ana wa Rasulullah, saya dan Rasulullah dilahirkan amal fili pada tahun gajah. Fanahnu lidatani, maka kami itu sebaya. Sama, lidatani dilahirkan di tahun yang sama. Yuqalu fulanun lidatu fulan idza wulida ma'ahu fi waqtin wahid. Kata beliau di sini, si anu itu dilahirkan, dikatakan lidatun bagi si fulan, idza wulida ma'ahu fi waqtin wahid, kalau dilahirkan pada waktu yang bersamaan. Itu dalam bahasa Arabnya lidatun. Satu tahun, satu tanggal kelahiran. Fan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wulida 'amal fil wa ikhtulifa bikam yawmin kanat wiladatuhu ba'da hadisatil fil. Beliau dilahirkan pada tahun gajah, tetapi diperselisihkan berapa hari setelah apa? Kejadian itu. Yang jelasnya, setelah kejadian itu, Rasulullah dilahirkan. Cuma di sini kata beliau, ikhtulifa bikam yaumin. Diperselisihkan berapa hari setelah kejadian tersebut. Wal ashharu annaha ba'daha bi khamsina yauman. Yang masyhur bahwa 50 hari setelah dihancurkannya pasukannya Abraha, Rasulullah dilahirkan. 50 hari setelah kejadian, Rasulullah apa? Ya, dilahirkan. Ini belajar sejarah. Belajar tahun, kita dalam sejarah itu siapa? Orang-orang yang terlibat di situ, ya kan? Tahun berapa? Di mana? Apa kejadiannya? Ya, jadi ini Rasulullah dilahirkan. Tahun gajah. Terjadi penghancuran pasukan ya bergajah. Kapan? 50 hari setelah kejadian. Kemudian An-Nadhim mengatakan fi yaumil itsnaini tulu'a fajrihi. Pada hari Senin tulu'a fajrihi. Di waktu terbitnya fajar. Pada hari Senin. Ini juga datang dalam riwayat Imam Muslim. Ai kanat wiladatuhu yaumal itsnain. Wa hadza thabitun fil hadits as-sahihi anhu alaihi salatu wassalam kama jaa fi sahihi Muslim an Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumil itsnain qala dzaaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'istu aw unzila alayya fihi. Kata beliau, dzaaka yaumun wulidtu fihi, itu adalah hari saya dilahirkan. Wa yaumun bu'istu, dan juga hari saya diangkat. Bu'istu yakni diutus menjadi nabi. Dilahirkan hari Senin, diutus jadi nabi hari Senin. Au unzila alayya fihi, atau diturunkan wahyu kepadaku. Diturunkan pada hari Senin. Fa yaumul itsnaini huwa al-yaumul ladzi wulida fihi alaihi salatu wassalam. Wa huwa al-yaumul ladzi unzila alaihi. Wa huwa al-yaumul ladzi hajara fihi min Makkah ila al-Madinah. Kata beliau di sini, hari Senin itu saya dilahirkan. Dan juga pada hari Senin, unzila alayya fihi, diturunkan padanya apa? Wahyu. Wa huwa al-yaumul ladzi hajara fihi, hari Senin juga beliau berhijrah. Hijrahnya dari Makkah ke Madinah hari apa? Hari Senin. Hari Senin dilahirkan. Hari Senin diutus atau diturunkan padanya wahyu. Hari Senin juga berhijrah ke Madinah. Jika ditanya kapan hijrah ke Madinah? Rasulullah hijrah hari Senin. Jadi hari Senin itu ya banyak kejadiannya juga. Wa huwa al-yawmu alladhi wasala fihi ilal Madinah. Hari Senin juga tiba di Madinah. Hari Senin dilahirkan, hari Senin diangkat jadi nabi, hari Senin hijrah, hari Senin dilahirkan. Berapa itu? 4. Dilahirkan hari Senin. Diutus jadi nabi hari Senin. Diperintah hijrah ke Madinah hari Senin. Tiba di Madinah hari Senin juga. Masih ada lagi. Wa huwa al-yawmul ladzi tuwfiya sallallahu salawatullahi wa salamuhu alaihi. Hari Senin juga beliau diwafatkan. Hari Senin juga diwafatkan. Hari Senin dilahirkan. Hari Senin diangkat jadi nabi, diutus. Hari Senin hijrah dari Makkah ke Madinah. Hari Senin tiba di Madinah. Hari Senin beliau diwafatkan. 5. Semuanya hari Senin. Wa kullu dhalika nassu alaihi an-nadhim fi mawdhihi al-munasib min hadha an-nadhmi al-mubarak. Dan semuanya ini ada nasnya dalam nadham ini. ووافق العشرين من نيسان bertepatan dengan 20 tanggal 20 min nisan. Nisan itu bahasa Arabnya April. April bahasa Arabnya itu nisan. Jadi Januari, Februari sampai Desember itu ada bahasa Arabnya juga. April, nisan itu April. Wan Nisan wa yuqalu lahu Ibril, yaitu pada bulan April, bertepatan dengan tanggal 20 April. Kenapa sudah ada April di zaman itu? Ya karena Masehi duluan. Kalender Masehi apa? Duluan. Kalau sekarang Masehi sudah berapa? 2019. Tidak usah dilanjutkan, jangan sampai ada lanjutannya di belakang. Kita tidak baku urus dengan ganti-gantian ya. Tidak disebut pun pasti diganti juga. Maksudnya ya, waktu berlalu saja begitu. Orang kalau sudah sebut 2019, dia sebut lagi lanjutannya. Itu fitnah. Sekarang masih sekitar 2019. Kalau Hijriah berapa? 1440? 40 atau 41? Sekarang 40 atau 41 sekarang? Ya ini karena kita dijajah dengan kalender Masehi. Sehingga kita lupa dengan tahun kita. Dan salah satu bekas asar peninggalan penjajah di negeri-negeri kaum muslimin salah satunya adalah kalender. Karena itu para ulama ditanya, apa hukumnya menggunakan kalender Masehi? Ya, mereka mengatakan, dibolehkan tetapi makruh. Tahu makruha. Mestinya kita pakai kalender kita sendiri. Supaya kita tidak ada ikatan, tidak ada kaitan sama sekali dengan apa? Simbol-simbol kafir. Orang-orang di luar kalangan Islam. Ya, kalender ini betul-betul menancap di seluruh negeri-negeri yang terjajah. Bahkan mereka mengubah hari Ahad dengan hari Minggu. Ini termasuk kekalahan kita. Karena itu mestinya kita pakai kalender apa? Hijriah. Biasakan pakai kalender Hijriah. Jadi kalau beli kalender Hijriah. Nanti kalender Masehinya, di bawahnya kalender Hijriah. Kalau kalender kita kan tidak. Yang menjadi patokan kalender Masehi. Nanti di bawahnya diletakkan apa? Kalender Hijriah. Ini termasuk kelemahan kita. Ya, sampai pun tahun kita, kita tidak hafal. Bahkan bulan-bulannya juga mungkin tidak dihafal urutannya. Hah? Tahunnya Januari sampai Desember. Kalau bulannya Islam, ya Muharram sampai Dhul Hijjah. Muharram Safar sampai Dhul Hijjah. Nah, jadi bertepatan dengan tanggal 20 April. Huwa syahrur rabi' min syuhuris sanati syamsiyah. Itu adalah bulan keempat dari bulan-bulan tahun syamsiyah. Ya, karena mereka menghitung tahun berdasarkan apa? Peredaran matahari. Sehingga dikatakan tahun syamsiyah. Sedangkan kita menghitung dengan peredaran apa? Bulan. Sehingga dikatakan apa? Qomariyah. Ia dikatakan syamsiyah. Fakanat li ishrina madat minhu. Ya, tanggal 20 April. Walihada qala an-nazim huna wa wafaqa al-ishrina min naisana. Karena itu penazim di sini mengatakan bertepatan dengan tanggal 20 April. Ini kelahiran. Ya, selesai. Tentang kelahiran. Tanggal berapa tadi dilahirkan? Ada yang mengatakan berapa? 10. Kalau penazim mengatakan apa di sini? 10. Jumhur mengatakan yang masyhur, lakinnamal masyhuru tsani asyrihi. Yang masyhur adalah 12 Rabiul Awal. Tapi ada pendapat yang mengatakan tanggal 8. Ini pendapatnya siapa? Para pakar sejarah. Karena semua riwayat selain dari tanggal 8 tidak ada sanadnya. Mu'allak semua. Hari apa itu tadi? Hari Senin. Hari Senin dilahirkan. Hari Senin diangkat menjadi, diutus menjadi Nabi. Hari Senin hijrah dari Makkah. Hari Senin tiba di Madinah. Hari Senin diwafatkan. Ya, hari Senin semua. Bertepatan dengan tanggal 20 April. Tahun berapa? Masehinya 571 Masehi. Nah. Jadi 500 tahun setelah diutusnya Nabi Isa. Kemudian diutus siapa? Dilahirkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 500 tahun jedahnya. wa qablahu haynu abihi hana. Ad-dhamiru fi qawlihi wa qablahu a'idun an maulidin nabiyyi alaihi salatu wassalam. Fa qabla an yulad alaihi salatu wassalam haynu abihi hana ay ajalu walidihi hadar fatuwfiya waliduhu. Ini kita akan belajar, mulai belajar dari sisi kehidupan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tujuannya kita belajar sirah itu supaya kita mengambil pelajaran dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya, yakni sebelum dilahirkan, hainu abihi hana. Datanglah ajalnya abihi, ayahnya. Sebelum beliau dilahirkan, ayahnya diwafatkan. Wa huwa hamlun fi batni ummihi ala sahih. Sedangkan beliau masih dikandung di perut ibunya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan tidak memiliki ayah sama sekali, karena wafat sebelum beliau dilahirkan. Wakhtalafa ahlul ilmi fi wafati walidihi alaihi salatu wassalam. Hal kanat wa huwa hamlun aw ba'da wulid. Wassahihu anna wafata walidihi kanat wa huwa hamlun fi batni ummihi. Wa hadha alladhi jazima bihi Ibnu Ishaq fi sirah bal lam yudhkar ghayruhu. Bal lam yadhkur ghayruhu. Tetapi diperselisihkan apakah beliau lahir sedangkan masih dalam perut ibunya ataukah setelah dilahirkan. Dan yang sahih kata pensyarah di sini, ayahnya wafat sedangkan beliau masih di perut ibunya. Dan inilah yang dijazmkan, dipastikan oleh Ibnu Ishaq dalam kitab Sirah. Ibnu Ishaq dalam As-Siratun Nabawiyah. Ibnu Ishaq itu selalu menjadi rujukan dalam apa? Sirah. Karena menuliskan sirah dengan lengkap. Wa hadha ablaghu darajatil yutmi. Dan ini adalah tingkatan yatim yang paling yatim. Yatim yang paling yatim itu adalah ketika dia lahir, ayahnya sudah meninggal, tidak ada lagi. Ini kehidupan. Jadi kalau orang mengatakan dia lahir atau yatim, melihat orang yatim, ya ingat Rasulullah. Rasulullah juga yatim ketika apa? Lahir. Bahkan tidak pernah melihat wajah ayahnya sama sekali. Karena lahir sudah tidak ada ayahnya. Inilah yatim yang paling yatim. Sebagian kita kan sempat lihat ayahnya. Walaupun dia belum balik. Yang namanya yatim. Ya apa itu yatim? Apa itu anak yatim? Siapa yang tahu definisinya anak yatim? Tidak ada yang tahu. Yatim itu adalah seorang yang ditinggal mati ayahnya dalam keadaan dia belum balik. Kalau dia sudah balik, apalagi sudah ada cucunya, ya jangan mengatakan saya anak yatim. Karena tidak ada juga orang tuaku. Meninggal mi. Jadi yatim itu anak ketika dia lahir, atau anak yang ditinggal ayahnya dalam keadaan dia belum balik. Kalau dia belum balik, maka dikatakan apa? Yatim. Kalau sudah balik, ya tidak yatim lagi. Jangan lagi dikatakan apa? Anak yatim. Apa syaratnya balik? Kapan seorang dikatakan balik? Ini kadang kita masih tidak bisa membedakan. Kapan dikatakan balik? Jangan sampai kita punya anak, tidak tahu ini sudah balik atau belum balik. perempuan dan laki-laki. Kapan dikatakan balik? Kalau laki-laki, ya ini ada keserupaan antara perempuan dan laki-laki, tapi nanti ada perbedaan. Ketika, kalau perempuan, ketika dia sudah haid, maka saat itu dikatakan apa? Balig. Dan usia haid itu biasanya 9 tahun. Ada yang 9 tahun. Ya tergantung dengan kebiasaan mereka. Karena setiap orang berbeda-beda. Ada yang 9 tahun, ada yang lebih daripada itu. Kalau laki-laki, ketika dia ihtilam, dia mimpi dan sudah mengeluarkan apa? Mani. Itulah dia dikatakan apa? Balig. Dia sudah balig. Kalau belum haid, tidak ihtilam-ihtilam juga. Kata para ulama fikih, ditunggu sampai tumbuh al-anah. Tumbuh rambut di sekitar kemaluan. Kalau sudah tumbuh, walaupun belum haid, walaupun belum mimpi, dikatakan apa? Balig. Kalau tidak tumbuh-tumbuh juga, tidak haid-haid juga, maka ditunggu sampai berusia 15 tahun. Kalau sudah 15 tahun, laki-laki maupun perempuan, tumbuh tidak tumbuh, mimpi tidak mimpi, sudah balig. Maka kewajiban-kewajiban itu sudah dibebankan kepadanya. Itu dikatakan apa? Balig. Karena itu para ummahat, ya dia tanya anaknya, jangan malu-malu, kamu sudah haid atau belum? Bapak-bapak juga tanya anaknya, sudah tumbuh atau belum? Iya, karena ini berkaitan dengan kewajiban mereka. Berkaitan dengan apa? Kewajiban-kewajiban syar'i yang dibebankan kepada mereka. Ya, jadi jangan sampai ini kata balig ini, oh belum pitawas, tamat SMA. Tidak. Kalau sudah balig, kalau sudah tiga tanda yang disebutkan tadi sudah ada, salah satunya, maka dia sudah apa? Dewasa, sudah balig. Sudah dibebankan apa? Syariat. Semua hal-hal yang berkaitan dengan beban syariat, sudah dibebankan kepadanya. Baik. Ini tadi gara-gara yatim ya. Jadi, kata beliau di sini, وَهَذَا أَبْلَغُ دَرَجَاتِ الْيُتْمِ أَنْ يَمُوتَ الْأَبُ وَالْوَلَدُ جَنِينٌ فِي بَطْنِ أُمِّهِ. Inilah yatim yang paling yatim. Ketika ayah itu wafat, sedangkan dia masih dipenduk di perut ibunya. فَيَخْرُجُ إِلَى الدُّنِيَا وَلَا أَبَ لَهُ. Dia keluar ke dunia ini dan tidak punya ayah. وَيُتْمُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ فَقَالَ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Dan yatimnya Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an, dalam surat Adh-Dhuha. Alam yajidka yatiman? Bukankah dia mendapatimu dalam keadaan yatim? Fa'awa, maka Allah melindungimu. Wa wajadaka dhallan fahada. Nah, ini saya mau jelaskan kata dhallan ini. Karena barusan tahun-tahun lalu ada yang bikin heboh dengan ayat ini. Dia terjemahkan, dan kami mendapatimu tersesat. Lalu kami beri petunjuk. Lalu dia katakan, Nabi pun pernah sesat. Luar biasa. Karena baca apa? Terjemahan. Sehingga heboh dia. Bahkan dituntut. Karena ini termasuk penghinaan kepada Nabi. Dia katakan Nabi itu sesat. Dalilnya karena ayat ini, kata-kata dhal ini. Kata-kata dhal. Kata dhal itu maknanya tidak mesti sesat. Bisa bermakna keliru. Salah. Akhto'a. Atau sebelumnya tidak tahu apa-apa. Itu kata-kata apa? Dhal. Seandainya kata dhal itu dalal selalu dimaknakan dengan sesat, bisakah Fir itu anaknya Yakub? Ketika dia mengatakan apa? Mereka mengatakan la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna inna abana lafi dhalalin mubin, dalam surat Yusuf. Sungguh Yusuf dan juga saudaranya ini Bunyamin ahabbu ila abina minna, lebih dicintai oleh bapak kita dibandingkan kita ini. Kenapa dia katakan la Yusufu wa akhuhu, Yusuf dan saudaranya? Kenapa dia tidak katakan saudara kita Yusuf? Karena Yusuf dan Bunyamin itu lain ibunya. Ya, sedangkan mereka 10 yang bersaudara ini, anaknya Yakub juga lain juga ibunya. Karena lain ibu. Yusuf dan saudaranya lebih dicintai oleh bapak kita dibandingkan kita. Lalu dia katakan, inna abana lafi dhalalin mubin. Seandainya dikatakan dhalal itu diartikan sesat, bisa kafir ini dia sesatkan bapaknya. Sungguh bapak kita berada dalam kesesatan yang nyata. Bahaya kalau diterjemahkan begitu. Tapi dikatakan apa? Keliru, salah. Dianggap salah ayahnya. Tidak dianggap sesat. Wa wajadaka dhallan fahada. Dia mendapatimu tidak tahu sama sekali, maka dia memberi petunjuk. Bukan dikatakan sesat. Sehingga Rasulullah belum pernah tahu wahyu itu, kemudian Allah apa? Beri wahyu. Sehingga Rasulullah mengetahui. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Dan dia mendapatimu a'ilan, miskin. Tidak punya harta. Fa'aghna, maka Allah memberi kekayaan. Memberi kecukupan. Ini Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sebutkan tentang ayahnya. Siapa ayahnya? Sudah lewat ini pembahasannya. Siapa ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak tahu. Abdullah. Kalau begitu tulis nasabnya Rasulullah. Nanti pertemuan berikutnya yang hafal dikasih hadiah. Ini nasabnya sampai kakeknya yang ke-19. Nama beliau Muhammad Ibnu Abdullah. Siapa bapaknya? Abdullah. Ibnu Abdul Muttalib. Kakeknya yang pertama. Siapa? Abdul Muttalib. Ibnu Hashim. Kakeknya yang kedua. Hashim. Ibnu Abdi Manaf. Abdi Manaf. Kakeknya yang ketiga. Ibnu Qusay. Kakeknya yang keempat. Ibnu Kilab. Sudah yang ke derajat yang kelima. Kakeknya yang kelima. Ibnu Murrah. Yang keenam. Ibnu Kilab. Ibnu Murrah. Ibnu Ka'ab. Yang keberapa ini? Ketujuh. Ibnu Lu'ay. Yang kedelapan. Ibnu Ghalib. Yang ke-9. Ibnu Fihr. Yang ke-10. Fihr. Fihrun. Nah, Fihr inilah yang diberi julukan dengan Quraisy. Dan kepada beliaulah, kepada Fihr inilah, kabilah itu disandarkan. Lalu kita tanya, siapa Quraisy? Nama aslinya itu Fihr. Kakeknya Rasulullah yang ke-10. Dan kepada Fihr inilah, Quraisy itu, kabilah-kabilah itu disandarkan kepadanya. Kabilah Quraisy maksudnya keturunannya Fihr. Kakeknya ya Rasulullah yang ke-10. Ibni Malik. Berarti yang ke-11 ya. Malik. Ibni Nadhar. An-Nadhar. Sudah keberapa itu? 12. Ibni Kinanah. Ibnu Kinanah. Sudah yang ke-13. Ibnu Khuzaimah. Ibni Khuzaimah. Ibni Mudrikah. Sudah yang ke-berapa itu? 15 ya. Ibni Ilyas. Berarti yang ke-16. Ibni Mudhar. Mudhar. Ya. Keberapa itu? 17 ya. Ibni Nizar. Nizar. Keberapa itu Nizar? 17 atau 18? 18 ya. Oh, berarti sampai 20. Ibni Ma'ad. Ma'ad. Ma'ad. Ma'ad. Yang ke-19. Ibni Adnan. Yang ke-20. Adnan. Dari Adnan sampai Ismail itu diperselisihkan kesahihannya. Tapi yang sahih sampai kakeknya yang ke-20. Adapun kaitannya, rentatannya dari Adnan yang menyambung ke Ismail, itu sudah tidak ada riwayat yang tegas. Ya, karena Rasulullah keturunannya siapa? Ismail. Ismail anaknya Ibrahim. Ibrahim punya anak berapa? 2. Punya istri juga? 2. Siapa yang pertama? Hajar. Kemudian Sarah. Sarah. Dia itu budak yang dihadiahkan. Akhirnya dinikahi Ibrahim dan melahirkan Ishak. Melahirkan siapa? Ishak. Jadi Ishak itu ibunya Sarah. Sedangkan Ismail ibunya siapa? Hajar. Hajar inilah yang kemudian diletakkan di mana? Di Baitullah. Kemudian ditinggalkan. Dari Ishak turun kepada siapa? Punya keturunan namanya Ya'qub. Ya'qub punya berapa anak? 12. Dari 12 anak inilah berkembang biak. Itulah Bani Israel, Yahudi. Bani Israel itu anak turunannya siapa? Ya'qub. Dikatakan Israel, Israel itu julukannya Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub itu namanya siapa? Israel. Karena itu sekarang dipakai jadi nama negara Israel. Ya, kita tidak ridho itu dipakai apa? Jadikan nama negara. Itu nama Nabi. Dia jadikan nama negaranya Israel, tapi perbuatannya mereka apa? Ya, tidak seperti bapak-bapaknya mereka. Jadi Nabi Ya'qub punya 12 anak. Yusuf dan Bunyamin lain ibunya. Kemudian yang 10 lagi itu lain juga ibunya. Ya, dari mereka inilah keturunan jadi banyak. Ya, jadilah Bani Israel. Ya, dari Ishak itu akhirnya sampai ke mana? Ke Nabi Isa. Sampai kepada Nabi Isa. Cucunya Imran. Imran punya anak, punya putri namanya siapa? Maryam. Maryam punya saudara. Namanya siapa? Zakaria. Zakaria punya anak. Namanya siapa? Yahya. Tapi meninggal dua-dua. Nabi Zakaria meninggal, Nabi Yahya juga meninggal. Tidak ada keturunannya. Dari Maryam ini, Allah kemudian menghendaki lahir siapa? Nabi Isa. Ya, jadi seperti itu silsilahnya. Kita tanya tentang para nabi. Ternyata mereka bersaudara juga. Iya. Zakaria. Nah, baik. Jadi sampai ke berapa tadi? Ya, kakeknya yang ke-20. Ya, sampai Adnan. Ya, sebelum kita tutup tentang bapaknya Rasulullah. Ya, karena disebutkan di sini tentang yatimnya, tentang bapaknya Rasulullah. Bapaknya Rasulullah, yakni Abdullah, ini dikatakan sebagai Az-Zabih. Orang yang akan disembeli. Kenapa? Karena Abdul Muttalib, dia pernah bernazar. Kalau anak saya genap laki-laki 10 orang, saya akan sembelih satu. Dia bernazar begitu. Kalau saya punya anak, laki-laki 10 orang, saya akan sembelih satu. Ternyata betul. Dia diberi anak, laki-laki berapa? 10 orang. Akhirnya mau tidak mau dia harus tunaikan apa? Nazarnya. Dia bingung. Siapa yang mau disembelih? Diundi. Setiap diundi, jatuh namanya Abdullah. Padahal Abdullah ini anak yang paling dia sayang. Bapaknya Rasulullah. Wah, Abdullah. Dia tidak mau menyembelih siapa? Abdullah. Undi lagi. Jatuh lagi Abdullah. Undi lagi. Abdullah terus. Akhirnya Quraisy melarangnya. Jangan kau sembelih anakmu. Terus bagaimana saya mau tunaikan nazarku? Kamu tebuslah hasil qura yang tadi semua itu dengan 100 ekor unta. Akhirnya nazar menyembelih tadi diganti dengan apa? 100 ekor unta. Dan dari sinilah kemudian kisos membunuh itu diambil. Karena nazarnya siapa? Abdul Muttalib tadi. Menggantikan daripada menyembelih bapaknya Rasulullah. Artinya kan belum ditahu bahwa akan lahir nantinya siapa? Rasulullah. Tapi di antara 10 anak-anaknya, selalu Abdullah yang jatuh undiannya. Ya, maka Abdul Muttalib dia tebus atas sarannya Quraisy. Dia tebus dengan 100 ekor unta. Dan dari 100 ekor unta hasil tebusan inilah, ini menjadi diat. Diat bagi apa? Pembunuhan. Kalau diat, orang yang membunuh, kalau dia tidak dikisos dan hanya jatuh diat, diatnya 100 ekor apa? Unta. Ya dari situ tadi. Dari kisah, itu diambil faedahnya dari situ. Di 100 ekor unta. Ini bapaknya Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya saya kira itu sebagai penutup ya pada pelajaran kita di sore hari ini. Insyaallah taala ya kita lanjutkan pembacaan dari nazm ini pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahuna. Nasallallahu salamata wal afiya ayyufiqona likulli khairin. Subhanakallahumma bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته